jaga selalu hatimu saat jauh dariku. Tunggu aku kembali. Aku tenang memilikimu, aku ada di setiap engkau membuka mata. Merindukanmu selalu ku rasakan, selalu memelukmu penuh cinta. Itu yang selalu aku inginkan. Kau mampu membuatku tersenyum, dan kau bisa membuat nafasku lebih berarti. Jaga selalu hatimu saat jauh dariku. Tunggu aku kembali. Ku mencintaimu selalu, menyayangimu sampai akhir menutup mata. Jaga selalu hatimu.